Okay. Shalom semua, puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita berkumpul bersama lagi di Zoom online service kita. Sesuai dengan tema bulan ini, The Humility to Receive God's Grace. Kerendahan hati untuk menerima kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Untuk terima firman Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anakmu siap diperlengkapi dengan kebenaran firmanmu. Tuhan, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap hati Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendakmu saja, yang menjadi isi hatimu boleh disampaikan kepada anak-anakmu yang kau kasihi Tuhan. Pimpin kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu boleh ditabur. Dan pimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak-Mu saja boleh disampaikan, Tuhan. Berbicara Roh Kudus, kami serahkan waktu dan tempat ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buka di Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi Tuhan katakan ya, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Suka-sukanya Tuhan, kepada siapa Tuhan mau kasih karunia. Kepada siapa Tuhan mau mengasihani, itu suka-sukanya Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, itulah istilahnya ya. Suka-sukanya Tuhan lah, dia mau kasih-kasih karunia ke siapa, mau beri balas kasihan ke siapa. Jadi kasih karunia itu adalah milik sepenuhnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau memberi kasih karunia, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Jadi Allah bisa memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang baik ataupun juga kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang tidak baik. Itu suka-sukanya Tuhan. Kita enggak bisa iri. Ya, karena suka-sukanya Tuhan. Pada siapa dia mau kasih karunia? Seperti halnya juga Tuhan memberikan matahari, sinar matahari bagi semua orang. Itu kasih karunia namanya. Tapi tetap untuk kita, umat percaya, kitab Yakobus mengatakan. Ayo kita sama-sama buka kembali di Yakobus 4 ayat 6. Hari ini kita belajar ya tentang kasih karunia. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 katakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi Tuhan mungkin bisa mencurahkan kasih karunia-Nya bagi semua orang. Bagi orang-orang baik dan bagi orang-orang jahat. Tapi jelas firman ini katakan, Yakobus ya, kitab Yakobus ini katakan. Tuhan menentang orang yang congkak. Menentang orang yang sombong. Keangkuhan itu tetap akan menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu hal yang bisa menghalangi kasih karunia Tuhan tercurah atas kita adalah keangkuhan. Ya, jadi hati-hati. Keangkuhan bisa menghalangi kasih karunia Tuhan tercurah atas kita. Jadi manusia tidak akan pernah mampu mendapatkan kasih karunia dengan kekuatannya sendiri. Karena kasih karunia itu adalah miliknya Tuhan. Sebagai anak-anaknya Tuhan yang menerima karya penebusan Kristus di kayu salib, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Tapi Tuhan tetap berikan untuk kita. Karena kemurahannya, karena belas kasihannya untuk kita, bukan karena kehebatan kita atau karena perbuatan kita. Makanya tadi Tuhan bilang, aku berhak memberikan kasih karunia Tuhan kepada siapa aja. Kadang-kadang ada orang kita bilang, aduh orang ini jahat. Tapi tetap dapat kemurahan Tuhan. Nggak layak terima. Tapi tetap dapat kemurahan Tuhan. Itu namanya favor grace. Kasih karunia Tuhan. Nggak layak. Bahkan ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa nggak layak terima begitu besar kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang kita tuh merasa nggak layak untuk dapatkan. Tapi kita dapatkan. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dan seringkali dalam hidup ini kita butuh campur tangan Tuhan. Tadi saya sudah saksikan. Ya, bagaimana kita benar-benar butuh campur tangan Tuhan untuk satu kehidupan seorang manusia, sister kami. Butuh campur tangan Tuhan. Ketika kita berusaha mencari jalan keluar, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, kita hanya bisa pandang ke atas. Disitulah kita meminta kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk kita. Bukan karena kita merasa, oh kita sudah melayani Tuhan. Tuhan tolong aku karena aku sudah melayani-Mu. Bukan. Bukan karena kita merasa kita sudah berbuat banyak kebaikan. Bukan juga karena kita merasa kita sudah berdoa siang dan malam. Tapi sering kali di saat kita merasa tidak layak. Di saat kita merasa berdosa. Di saat kita merasa kita tidak ada daya upaya. Disitulah kita bisa datang. Untuk memohon pengampunan. Untuk memohon belas kasih. Kasih karunia-Nya dicurahkan untuk kita. Ibrani 4 ayat 16 katakan. Mari buka sama-sama. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seringkali kita merasa tidak layak dan merasa sangat berdosa. Sehingga tidak berani menghampiri tahta Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya. Tetapi justru di saat kita tidak berdaya dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri ataupun menjadi sombong di hadapan Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan di saat-saat genting sekalipun. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih kesaksian kemarin waktu saya berdoa. Benar-benar saya minta kasih karunia Tuhan. Ini saya lagi siapin firman ini loh. Saya lagi siapin firman ini. Lagi kemarin itu. Lagi doain buat si Sinsin itu. Saya lagi siapin firman ini. Sambil mikirin firman ini. Tentang kasih karunia. Sambil doain Sinsin. Saya ingat. Adik kita namanya Sinsin itu. Orangnya tuh kadang-kadang tuh keras. Kadang-kadang keras dia tuh. Kadang-kadang dia suka nyalahin keadaan. Kadang-kadang dia suka nyalahin keadaan. Adik kami kan Foni kemarin itu baru kena positif COVID. Sebelumnya ini, adik kami Foni itu, kemarin kan Pak Subeng udah kasih kesaksian juga. Sebelumnya Foni kena COVID. Dia di karantina di Wisma Atlet. Tapi udah sembuh. Udah sembuh balik ke rumah. Gitu kan, udah sembuh. Nah dia masih nyalahin gitu loh. Leni sakit ini dia masih terus gitu. Masih nyalahin Foni. Aduh, lagi kondisi krisis itu masih nyalahin. Kadang-kadang gitu loh, masih suka nyalahin keadaan gitu loh. Masih bilang, aduh salah, sampai kenapa-napa, gini, aduh gitu loh. Masih keras gitu kadang-kadang. Aku sambil siapin firman ini, aku minta sama Tuhan. Oke, kadang-kadang nih, mungkin kita pikir inilah makanya, kasih karunia Tuhan itu dicurahkan. Saat ini orang-orang tuh merasa mungkin gak layak gitu. Aku minta sama Tuhan. Mungkin tuh, walaupun mungkin Sinsin tuh nggak layak terima, kadang-kadang dia ini keras, suka nyalahin orang gitu loh, ya kan, suka nyalahin keadaan. Tapi aku minta kasih karunia-Mu Tuhan untuk Sinsin, untuk Tenny Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang kita merasa nggak layak. Jangan kasih penghukuman, jangan Tuhan. Kita minta pengampunan untuk dia. Walaupun hati kita kadang-kadang masih keras gitu loh. Masih suka nyalahin. Aku bilang ke Sinsin, Sin, fokus pada kebaikan Tuhan, fokus pada kasih karunia Tuhan, jangan mikirin yang lain. Kadang-kadang orang tuh kalau sedang dihadapi pada posisi kritis, kadang-kadang orang bisa nyalahin keadaan, orang bisa nyalahin orang lain, itu. Bisa blame orang lain, bisa blame keadaan, karena ini, karena itu, karena ini. Aku lagi nyiapin firman ini, aku ingat. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Walaupun adik kami ini kadang-kadang keras, sifatnya keras, nanti yang kadang-kadang masih keras, minta kasih karuniamu untuk dia Tuhan. Minta kasih karuniamu untuk Sinsi, untuk Poni, untuk Leni. Sembuhkan, ini aku minta kasih karunia Tuhan tercurah untuk kehidupannya. Walaupun mungkin gak layak, minta. Ini kasih karunia Tuhan. Sesuatu mungkin yang gak layak kita dapatkan, tapi itu kasih karunia Tuhan namanya. Untuk kita gak bisa memegahkan diri, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tiga sifat kasih karunia. Ya, tiga sifat kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Ketika kita harus menghadapi persoalan dalam hidup yang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Contohnya, ketika orang divonis punya penyakit, ketika orang kehilangan pekerjaan, ketika badai masalah menerjang, orang bisa menyalahkan keadaan, bahkan bisa menyalahkan orang. Tadi saya sudah sampaikan. Bisa loh. Orang bisa menyalahkan, blame orang lain, blame keadaan, bahkan blame Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu begini. Seharusnya kita merasa lemah. Ya. Kalau orang lagi dalam masalah, ya, seharusnya orang kita bisa merasa lemah. Seharusnya kita bisa merasa sedih. Seharusnya kita bisa merasa kecewa. Kita bisa merasa jengkel, kita bisa merasa putus asa. Tetapi, karena kasih karunia Tuhan, kita bisa tetap kuat. Kita bisa tetap sukacita. Kita bisa tetap tersenyum. Kita bisa tetap berdiri tegak. Kita bisa tetap melangkah maju. Bahkan kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu kasih karunia Tuhan. Mungkin kita bisa katakan, kenapa? Why? Bagaimana caranya? Kok bisa? Justru, di saat-saat kita paling lemah, di saat-saat kita paling tidak berdaya, disitulah saatnya kasih karunia Tuhan itu bekerja luar biasa. Saat Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil, Tuhan memberikan dia pencobaan-pencobaan untuk dia tidak meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Pasti dia saat itu, dia dipakai Tuhan luar biasa, pasti dia saat itu mendapat pujian yang banyak sekali dari orang-orang di sekitarnya. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Saya buka sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7-9 mengatakan. Ayat 7 saya bacakan. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus ya. Ya, jadi di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, seperti yang Tuhan katakan di ayat 9 ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan katakan untuk kita semua. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa kasih karunia Tuhan itu bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Bukan di saat-saat kita kuat. Bukan di saat-saat kita berkuasa. Bukan di saat-saat kita sehat. Bukan di saat-saat kita jaya. Di saat-saat kita lemah. Di saat-saat kita sesungkur menangis berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disitulah kuasa kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ya. Yang kedua, sifat kasih karunia. Yang pertama ya, kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita. Sebenarnya kalau menurut kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita itu nggak mampu. Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan kita. Saya suka dengar khotbah dari salah satu pastor ya, dari salah satu gereja terbesar di Indonesia. Mungkin ada yang tahu ya, gereja GBI Keluarga Allah di Solo. Salah satu gereja terbesar di Indonesia lah. Namanya Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Itu berulang kali pastornya itu khotbahkan. Dia katakan, saya ini hanya lulusan SMP. Lulusan SMP, SMP saja saya tidak lulus. Dia bilang, SMP-nya saya tidak lulus. Tapi saat ini saya bisa memimpin satu gereja, menggembalakan gereja. Dan jemaat saya itu banyak lulusan S1, S2, S3, doktor, sarjana semua. Tidak mungkin saya bisa lakukan itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Karena penyertaan Roh Kudus, karena kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang bukan hanya lulusan, nggak sampai lulusan SMP, dipakai Tuhan luar biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sifat kasih karunia Tuhan itu yang kedua adalah memampukan kita. Jadi kalau saudara itu dipercayakan suatu tanggung jawab, dan rasanya saudara itu tidak mampu, jangan cepat-cepat menyerah. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan memberikan, sanggup memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Minta urapan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta kasih karunia-Nya yang akan memampukan kita. Sifat kasih karunia Tuhan yang kedua itu memampukan kita. Kalau saya diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya saat ini, itu bukan karena saya bisa atau punya pengetahuan lebih dari teman-teman semua, tidak. Dulu saya nggak pernah terpikir untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga pernah beberapa kali dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa Inggris di Scotland. Di hadapan para Scottish asli loh, bule-bule asli. Nggak pernah kepikir sebelumnya. Itu Scottish-Scottish asli, bule-bule asli. Nggak ada orang Indonesia satupun. Kalau Tuhan mengizinkan saya bisa melayaninya itu benar-benar bukan karena kemampuan saya, kehebatan, apalagi kepintaran. Enggak. Banyak yang lebih pintar, lebih hebat, lebih bisa. Inggrisnya lebih fasih, banyak. Saya cuma biasa-biasa aja. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang mengizinkan. Dan Tuhan yang memampukan. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi enggak ada alasan untuk kita bisa bermegah sedikit pun. Di balik kelemahan kita, di situ kasih karunia Tuhan bekerja. Jadi kasih karunia Tuhan itu akan memampukan saudara untuk melakukan hal-hal yang saudara pikir saudara nggak akan mampu lakukan dengan kekuatan saudara. Itu cara kerja kasih karunia Tuhan ya. Yang pertama akan menguatkan kita. Yang kedua akan memampukan kita. Kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, sifat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu akan mempermudah kita. Kasih karunia Tuhan itu mempermudah kita. Ya. Kasih karunia, karena kasih karunia-Nya, Tuhan bisa mempermudah dan melancarkan jalan-jalan kita. Bahkan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita. Itu kasih karunia Tuhan. Dia bisa kirimkan orang-orang untuk membantu kita, atau gak tahu gimana caranya Tuhan bisa memperlancar jalan-jalan kita. Saya mau kasih kesaksian ya. Waktu kami tinggal di UK dulu, waktu saya mau ambil driving test di UK dulu. Driving instructor saya bilang, waktu itu saya belum siap tes. Terus saya mau ambil tes, dia bilang, kamu belum siap tes. Tapi saya ngotot, saya mau tes. Waktu itu bang, udah senyum-senyum. Karena dia tahu. Jujur saja, sebenarnya saya juga sangat khawatir. Karena saya ada masalah dengan mata saya. Mata saya itu ada minus dan silinder. Saya itu nggak pakai kacamata. Saya cuma pakai soft lens yang nggak ada silinder. Jadi nggak full power. Nggak full power ya karena nggak ada silinder. Jadi melihatnya tuh nggak bisa jelas. Jadi kalau jauh sedikit aja tuh saya nggak bisa lihat jelas. Jadi saya khawatir. Di tes mata aja, kan kalau driving test itu harus baca plat mobil kan. Itu aja saya udah khawatir, aduh saya bisa nggak ya, nanti pas tes mata suruh baca plat mobil saya lulus nggak ya, itu aja saya udah khawatir. Saya takut nggak lulus, suruh baca plat mobil dari jarak berapa meter itu, saya takut udah nggak lulus di situ, saya udah khawatir. Di situ aja saya udah takut, gitu. Karena mata saya itu problem. Saya mau ambil diving test cepat karena diving lesson di UK itu mahal. Jadi saya nggak mau lama-lama ambil lesson, saya mau cepat gitu. Tapi ya udah. Saya doa sama Tuhan, saya minta kasih karunia Tuhan untuk saya. Diberi kemudahan dalam tes, dikasih penguji yang baik, bisa dikasih kemudahan-kemudahan dalam tes. Pokoknya saya doa terus sama Tuhan, minta dilancarkan lah pokoknya. Saya tuh mengandalkan doa lah modalnya. Modalnya tuh mengandalkan doa, gitu. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Nah, waktu tes mata, benar. Waktu tes mata tuh, waktu suruh baca plat mobil di depan, benar, saya nggak bisa baca. Terus sekali baca, suruh baca itu sama penguji saya. Baca. Benar, saya nggak bisa baca. Saya nggak takut. Nggak kebaca. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan kedua. Disuruh maju beberapa langkah. Oke, maju lagi beberapa langkah. Dan yang kedua, puji Tuhan, saya bisa baca yang kedua. Puji Tuhan, lulus. Terus waktu naik mobil, dia tanya driving itunya ya, pengujinya gitu kan. Dia tanya, kamu kerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga, anak berapa? Anak tiga. Aktivitas apa? Saya antar jemput sekolah aja gitu kan, sama ke supermarket gitu. Puji Tuhan, saya udah doa terus dalam hati gitu. Saya doa, puji Tuhan, saya diajak jalan ke tempat-tempat yang mudah. Ke tempat-tempat yang sepi, nggak ada mobil, pokoknya gampang jalanannya. Tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gampang, tesnya gampang, jalanannya gampang, sepi, nggak ada traffic pokoknya. Terus parkirnya, tes parkirnya juga gampang, nggak banyak lah pokoknya susah-susah. Yang ada tes paralel-paralel itu nggak ada, semuanya gampang. Begitu sampai di tempat tes itu, instruktur saya udah nungguin. Saya bilang lulus, dia kaget, gak percaya. Driving instructor saya kaget, gak percaya. Dia bilang, pas saya bilang ke dia, itu tahu gak, begitu kamu keluar sama penguji yang tadi itu, dia bilang, dia jantungnya mau copot, dia bilang. Karena penguji yang tadi itu udah terkenal tuh killer, katanya tuh gak pernah orang tuh bisa lolos sama dia, katanya. Pasti gagal sama dia katanya. Begitu dia tahu saya lulus itu dia kaget. Dia bilang ke suami saya. Begitu ketemu suami saya dia bilang juga, saya nggak percaya Lydia bisa lolos, bisa lulus tes. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa saksikan, tiap kali saya kasihkan tahu. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sifatnya mempermudah jalan-jalan kita. Kita nggak tahu gimana, tapi itu kasih karunia Tuhan mempermudah jalan-jalannya. Dia kirim orang-orang yang tadinya mungkin apa namanya keras atau gimana, bisa baik sama kita. Susah jalannya dipermudah. Minggu lalu Ina sudah saksikan. Vaksinasi Ina tahu-tahu dilancarkan dan dipermudah sama Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Ya kan? Itu namanya kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menuntun, tidak mempermudah jalan-jalan kita. Entah bagaimana caranya. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Ya, jadi sifat kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita yang pertama, memampukan kita yang kedua, dan mempermudah jalan-jalan kita yang ketiga. Kasih karunia Tuhan itu entah bagaimana ya, Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk membantu kita dan rasanya semua dipermudah oleh Tuhan. Itu namanya favor, grace, kemurahan hati Tuhan, kasih karunia Tuhan itu. Amin ya, terima kasih karunia Tuhan untuk kita ya. Nah, banyak orang mengerti arti kasih karunia, tapi mereka tidak menghidupinya. Orang mengerti loh, banyak orang mengerti arti kasih karunia, tapi mereka nggak menghidupinya. Bahkan sering dia tidak menghargai kasih karunia itu. Kita banyak mendengar kasih karunia, biasanya tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu bukan hasil jerih payah kita, tetapi karena penebusan Kristus. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita disembuhkan, kita memperoleh kemenangan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Selain kasih karunia untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal, kasih karunia Tuhan juga diberikan selama kita tinggal di bumi ini. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya kita terima keselamatan kekal, itu sudah pasti. Tapi selama kita tinggal di bumi ini, itu juga kita terima kasih karunia dan kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu kita terima. Nah, yang mau kita pelajari saat ini, bagaimana kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan itu. Jangan sampai kita cuma tahu, oh kita terima kasih karunia Tuhan, tapi kita nggak menghidupinya, apalagi kita menghargai, tidak menghargai kasih karunia Tuhan itu. Banyak orang tahu, mendengar, oh ada kasih karunia Tuhan, tapi mereka nggak ngerti apa itu kasih karunia Tuhan. Jadi kita kasih karunia Tuhan itu menguatkan, mempermudah, ya, menguatkan kita, memampukan kita, mempermudah kita. Dan bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan kita. Jadi kita mau pelajari bagaimana kita mau menghargai kasih karunia Tuhan itu. Mazmur Daud mengajarkan. Ya, kita Mazmur Daud mengajarkan. Kita buka Mazmur 103 ayat 4-5. Mazmur 103 ayat 4-5. Ya, cepat kita baca. Mazmur 103 ayat 4-5. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ya, jadi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya keselamatan, tetapi kasih karunia Tuhan juga dicurahkan selama kita hidup di bumi. Jadi tadi di ayat 3 ya, di Mazmur 103 ayat 4 dan 5 dikatakan Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebajikan. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini. Ya, jadi coba ingat baik-baik bagaimana hidup kita dulu dan bagaimana hidup kita sekarang ini. Hidup kita dulu dan bagaimana hidup kita sekarang ini. Jadi bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Yang pertama, selalu ingat bagaimana hidup kita dulu dan bagaimana hidup kita sekarang ini. Ingat. Supaya kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Ingat hidup kita dulu gimana, hidup kita sekarang gimana. Orang yang dulunya miskin, sekarang kaya, itu bisa menjadi sombong banget. Ingat bagaimana keadaan kita dulu. Orang yang pernah susah, biasanya lebih bisa menghargai orang yang susah. Tuhan terlibat dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita berada dalam kondisi baik saat ini, ingatlah itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan, kita bisa saja berada di tempat yang salah hari ini. Tuhan terlibat dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita saat ini, sekeluarga saat ini, berada dalam satu kondisi yang baik saat ini, kita bersyukur, itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mengalami saat-saat di mana penuh tantangan. Tapi semuanya Tuhan izinkan baik. Pas Budeng saat ini mendapat pekerjaan yang baik. Kita diberkati dengan tempat tinggal yang baik juga di sini. Anak-anak bisa sekolah yang baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Benar-benar bukan karena kehebatan atau jerih payah kita atau hal-hal apapun yang kita lakukan. Itu semua karena kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan. Dan kita mensyukurinya. Ingat, tidak ada sedikit pun yang kita harus bisa bermegah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Belajar menghargai kasih karunia Tuhan dengan mengingat. Mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama ya. Yang kedua, saat kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan. Bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Yang kedua, saat kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ingat loh, Tuhan juga mau kita bisa menikmati berkatnya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13. Ayo kita buka. Pengkhotbah 3 ayat 13. Saya bacakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Ya, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah juga. Jadi Tuhan mau kita menikmati. Ya, kemampuan kita mengecap makanan enak itu adalah kasih karunia Allah. Ya, jadi kalau kita bisa makan apa saja saat ini, itu kasih karunia Tuhan loh. Banyak orang punya uang banyak, nggak bisa makan enak. Karena darah tinggi, kolesterol, asam urat, banyak penyakit lainnya. Apalagi di saat COVID ini, salah satu gejalanya adalah hilangnya indera perasa. Nggak bisa merasa makanan di lidah. Jadi benar-benar kalau kita bisa makan dan menikmati apa yang kita bisa makan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Walaupun tetap ya kita harus kontrol makanan kita, jangan makan sembarangan. Ya, kasih karunia Tuhan bukan berbicara tentang seberapa banyak yang kita punya, seberapa kaya kita, tapi kasih karunia Tuhan berbicara tentang kemampuan untuk menikmati hidup, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita dan menyertai kita sehingga kita bisa menikmati hidup kita dalam susah maupun senang. Kebahagiaan dan sukacita dalam menanggung apapun dalam hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan seberapa mahal ranjang kita, tapi tidur lelapnya itu kasih karunia Tuhan. Bukan rumah mewah dan besarnya, tapi rumah penuh kasih dan damai sejahtera itu kasih karunia Tuhan. Bukan makanan mahal di restoran mewah, tapi bisa menikmati makanan apa saja bersama orang yang kita kasihi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan saat kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan tujuan hidup kita bukanlah kita menjadi kaya. Tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Mintalah kasih karunia Tuhan sehingga kita semua bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan di musim apapun dalam hidup kita. Kemanapun Tuhan membawa kita, kita bisa mengucap syukur dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan? Yang ketiga, milikilah paradigma yang benar tentang Tuhan. Ya. Yang ketiga, milikilah paradigma yang benar tentang Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan saat kita memiliki paradigma yang benar tentang Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Yakinilah bahwa Tuhan itu baik dan Dia ingin kita semua bahagia. Yakinilah bahwa Bapa itu mengasihi kita semua. Supaya kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Bapa itu mengasihi kita semua. Kita harus percaya. Supaya kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu jahat. Tuhan mengizinkan sakit penyakit. Tuhan mengizinkan bencana. Tuhan mengizinkan masalah. Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 terjadi. Setiap kali ada masalah dalam hidup ini, ada misteri yang tidak bisa dijelaskan. Jangan percaya omongan bahwa Tuhan mencobai kita. Jangan percaya omongan itu. Yang mencobai kita itu cuma iblis. Ujian datang karena Tuhan mengizinkan. Itu betul. Tuhan mengizinkan ada ujian. Tapi tidak pernah masalah dan hal-hal buruk itu datangnya dari Tuhan. Dia Bapa yang baik. Kalau kita sampai sakit, introspeksi diri kita dulu. Mungkin kita salah makan, pola hidup kita tidak sehat, kurang olahraga. Kita introspeksi diri kita dulu. Kalau hubungan kita dengan orang-orang tidak benar, cek attitude kita dulu. Mungkin sifat-sifat dan karakter kita yang kurang baik. Kalau orang berbuat tidak baik dengan kita, kemungkinannya cuma dua. Orang itu memang tidak baik, atau sikap kita terhadap orang itu yang tidak baik. Jadi jangan langsung nyalahin. Kita harus cek juga diri kita. Yang pasti, Tuhan itu sebenarnya mau kita menikmati hidup kita. Tuhan mau kita menikmati hidup kita. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 katakan. Yohanes 10 ayat 10 katakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya kelimpahan berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Damai sejahtera dan sukacita di hati. Jadi Tuhan tuh menginginkan semua yang terbaik. Tuhan menginginkan kita hidup berkelimpahan. Tuhan menginginkan kita hidup cukup. Kenapa? Karena saat kita hidup cukup, kita bisa memberkati orang lain. Untuk jadi terang, kita harus punya terang. Untuk jadi garam, kita harus punya garam. Kita diberkati untuk bisa memberkati orang lain. Tuhan mau kita diberkati untuk kita bisa menjadi berkat lebih lagi. Yang keempat, saya cepat aja sedikit lagi. Bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Miliki hati yang penuh rasa syukur. Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Setiap kali Tuhan berkati kita dengan apapun, sekecil apapun, syukurilah. Belajar menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Dan terima kasih. Tuhan senang saat kita mengucap syukur. Itu menandai kita mempunyai kerendahan hati. Ya, maunya hal-hal yang besar, sekecil apapun. Bahkan mungkin saat-saat kita ada tantangan atau masalah, tetap mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, itu kasih karunia Tuhan bisa curahkan loh. Mujizat bisa terjadi loh. Mujizat bisa terjadi saat kita mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan bisa dicurahkan saat kita mengucap syukur. Jadi belajar menghargai kasih karunia Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan hanya sekedar tahu, oh ada kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak mengimaninya atau tidak meresapi dan tidak menghargainya. Belajar mengucap syukur sehingga benar-benar kasih karunia Tuhan itu bisa kita terima penuh. Dan yang kelima terakhir, belajar menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan apa? Dengan berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Kita hidup baik bukan supaya kita masuk surga. Kita hidup baik bukan supaya kita mendapat pahala. Kita hidup baik karena kita mensyukuri dan menghargai kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Senantiasa berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 12. Firman yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kasih karunia adalah pemberian Allah, bukan karena hasil jerih payah kita. Bukan karena kita berbuat baik kita masuk surga, tapi karena kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau terus berbuat baik supaya hidup kita memuliakan nama-Nya. Kita bukannya menjadi Kristen, terima Yesus, terus kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan, kita tetap bisa berbuat dosa. Sudah terima kasih karunia, sudah jadi Kristen, sudah terima pengampunan. Bukannya sesudah itu kita nggak bisa berbuat dosa lagi, kita bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita putuskan kita tidak mau berbuat dosa, kita mau terus berbuat baik. Itu karena kita mau menghargai kasih karunia Tuhan. Kita mau menghargai karya penebusan Tuhan Yesus kita di kayu salib. Bukan untuk mendapat pahala. Kita sudah diselamatkan. Tapi kita mau menghargai kasih karunia Tuhan. Dia yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Dia yang telah memberikan kita kesempatan kedua. Kesempatan kita hidup kedua kalinya. Kalau enggak ada kasih karunia Tuhan, kita sudah mati semua. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan hidup kedua kalinya. Karena kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang tuh kena serangan jantung itu, kalau ada orang udah pasang ring itu tuh, mereka dikasih kesempatan hidup kedua. Itu hidup mereka itu pasti mereka akan jaga baik-baik. Mereka akan jaga pola makan mereka. Mereka nggak mau makan makanan berminyak. Mereka akan jaga olahraga. Itu karena mereka tahu. Mereka ada kesempatan kedua untuk hidup. Mereka akan jaga baik-baik. Mereka akan hargai hidup mereka yang kedua. Itu kalau orang dikasih kesempatan kedua untuk hidup, itu pasti mereka akan jaga baik-baik. Sama seperti kita. Kita nih kasih kesempatan hidup yang kedua. Hidup kita sebenarnya udah mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dikasih kesempatan hidup kedua kalinya karena penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghargai kesempatan kedua, ketiga yang Tuhan Yesus berikan? Hargai kasih karunia itu. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Dengan perbuatan baik kita. Bukan supaya kita masuk surga. Tapi kalau kita mau menghargai kasih karunia Tuhan, karya penebusan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Kita tidak hidup semaunya, berbuat seenaknya. Itu yang membedakan kita. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita berbuat baik karena apa? Karena kita mau menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Amin. Ya. Jadi kita harapkan terima hari ini sifat kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Tadi apa? Yang pertama? Lima baik-baik. Kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Sifat kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah kasih karunia Tuhan memampukan kita. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu mempermudah kita. Dan bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Yang pertama adalah bagaimana kita ingat kehidupan kita dahulu dan bagaimana kehidupan kita sekarang. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Kita saat kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Saat kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, saat kita memiliki paradigma yang benar tentang Tuhan, melihat Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang memberkati kita, Allah yang menginginkan semua yang terbaik buat kita, dan punya pandangan yang salah tentang Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Yang keempat, saat kita mempunyai hati yang penuh ucapan syukur, itu menyukakan, ucapan syukur kita itu menyukakan hati kita Tuhan. Ya. Dan yang kelima, saat kita memutuskan untuk tetap senantiasa berbuat baik, bukan untuk mengejar pahala, tapi karena kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah dicurahkan atas kita. Terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita. Firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada umat-Mu terkasih, umat FLF Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh diterima, tertanam dalam setiap hati dan berbuah dalam setiap kehidupan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lanjut Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.